Mitra Bisnis, salah satu negara yang sukses melakukan redenominasi adalah Turki, yakni dengan menghilangkan 6 angka 0 pada mata uangnya, lantaran kondisi inflasi yang sangat tinggi saat itu. Namun BI menegaskan, redenominasi yang dilakukan Turki tersebut berbeda dengan yang akan dilakukan Indonesia, yang semata-mata untuk penyederhanaan mata uang saja. Untuk membicarakan lebih lanjut mengenai hal tersebut, segera kita berbincang dengan ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, apa komentar Anda? Ya, Turki pernah mengalami inflasi yang sangat tinggi. Kita kan inflasinya kumulatif. Jadi, kita kan tidak pernah melakukan redenominasi. Mungkin yang perlu dijelaskan, beda antara redenominasi dengan sunring. Indonesia pernah melakukan sunring, pemotongan uang. Itu beda sama sekali. Nah, jangan sampai pandangan masyarakat itu redenominasi ini sama dengan sunring, pemotongan uang. Kalau sunring itu uang 100 ribu dipotong. Separuh, nilainya kan jadi separuh. Separuhnya lagi dianggap utang kepada pemerintah itu dulu. Jadi betul-betul itu maksa pemerintah tidak punya uang. Jadi pinjam sama masyarakat. Pinjam sama masyarakat dengan cara itu uang dibagi dua, itu efeknya jelas. Itu kebijakan moneter yang drastis. Berbeda dengan redenominasi yang hanya menyederhanakan nominal uang gitu ya. Dari angka tertentu nolnya dikurangi. Lalu apa saja yang harus disiapkan pemerintah untuk rencana redenominasi ini? Yaitu sosialisasi yang smooth, karena dalam berbagai kesempatan pun orang masih tidak jelas apa yang dimaksud dengan redenominasi, mengingat kita pernah melakukan sunring yang notabene sangat berbeda. Sosialisasi seperti apa Pak yang efisien menurut Anda? Harus semasif mungkin lah, ya, harus semasif mungkin. Dan kemudian nanti juga pengenalannya kan secara bertahap. Jadi untuk kebaikan, betul-betul ini untuk kebaikan. Untuk kebaikan kita bersama, untuk penyederhanaan, untuk pencatatan juga kan nanti akuntansi, laporan keuangan, apa segala macam, ya jadi lebih simpel aja. Ya nanti seluruh ATM segala macam sistemnya diubah, bertahap. Ini BI betul-betul hati-hati kok, makanya sampai 2020 itu. Menurut saya itu terlalu konservatif, mau kelamaan gitu. Mengertian sampai 2020 kan, akhirnya sampai tidak ada lagi. Jadi prosesnya kan ada orang nabung di bawah bantal, tidak perlu terburu-buru untuk menukarkan. Nanti mekanismenya kan, uang yang lama masuk ke bank, bank nanti nukarkan ke yang baru gitu.